الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على متعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه. Dan mereka memintaku menulis kitab yang ringkas, yang singkat, yang mudah, agar mudah bagi orang-orang yang menuntut ilmu untuk bisa memahaminya, dan agar mudah bagi para pemula untuk menghafalnya, kata beliau. Wa an ukthira fihi min at-taqsimat, ya, dan agar aku memperbanyak di dalamnya pembagian-pembagian. Misalnya air ada 7, kan mudah dihafal ya. Rukun salat ada sekian, zakat rukunnya ada sekian. Ini yang ditulis di dalam kitab ini banyak sekali apa namanya taqsimat. Ini beberapa poin yang beliau sebutkan di sini. Fa'ajabtuhu ila dhalika taliban li thawab, dan aku pun mengabulkan permintaan mereka berharap Allah memberikanku pahala, ragiban ila Allah subhanahu wa ta'ala fit tawfiki li thawab, dan aku berharap mudah-mudahan Allah membimbingku, memberikan aku taufik li thawab, menuju jalan yang benar. Innahu ala ma yasha'u qadir, dan sesungguhnya Allah atas apa yang Dia kehendaki Dia maha kuasa. Wa bi'ibadihi latifun khabir, dan Allah itu maha lembut dan maha mengetahui kondisi hambanya. Dan kitab ini beliau namakan dengan nama Matnul Ghayah wat Taqrib fil Fiqhi Syafi'i. Ya, matan Al-Ghayah wat Taqrib di dalam mazhab Imam Syafi'i, yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Ahmad Al-Isfahani, yang lahir pada tahun 434 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 593 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Usia beliau 160 tahun. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati beliau, melapangkan kuburnya, menempatkannya di tempat yang tinggi, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan faidah, mendapatkan pelajaran dari apa yang beliau tulis. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kita memasuki bagian yang pertama, beliau berikan judul Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah, kitab kalau dalam bahasa Indonesia buku ya. Walaupun dalam bahasa Arab kitab itu artinya sesuatu yang dikumpulkan. Ya, kitab adalah sesuatu yang dikumpulkan. Jadi kalau kita katakan Kitabut Thaharah artinya di sini beliau akan mengumpulkan hal-hal yang terkait dengan permasalahan thaharah. Ya, Kitabut Thaharah artinya kitab, artinya kumpulan yang disusun berisi tentang pembahasan thaharah. Nanti ada kitab zakah, ada kitab siam dan lain sebagainya. Thaharah tentunya kita sudah sering dengar. At-tahuru syatrul iman, kata Nabi ya. Bahwa bersuci itu adalah bagian dari keimanan, setengah dari keimanan. Bersuci tentunya ada dua ya, ada yang sifatnya hissi, indrawi, ada yang sifatnya maknawi. Kalau yang sifatnya hissi, misalnya kita katakan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, atau bersuci dari najis, artinya membersihkan, itu sifatnya hissi. Ada yang sifatnya maknawi, misalnya kita mengatakan bahwa mari kita bersihkan hati kita dari dengki, itu taharah ya, tahhir qalbaka minal hasad, bersihkan hatimu dari hasad. Ini pun taharah, tetapi taharah dalam pengertian maknawi, enggak kelihatan, adanya di hati. Kita membersihkan hati kita dari sifat iri, dari sifat dengki ya, dari sifat-sifat yang dapat merusak hati kita, itu taharah juga, tetapi taharah dalam pengertian maknawi. Adapun hissi ya, kita mandi ya, itu taharah, lalu berwudu itu taharah, ada dari hadas besar, ada dari hadas kecil, dan najis pun nanti beragam apa namanya jenis-jenisnya. Ini yang akan beliau bahas adalah Kitabut Thaharah, yaitu bab yang mengumpulkan perkara-perkara terkait dengan thaharah. Dan Islam adalah agama thaharah, agama yang memiliki perhatian besar terhadap perkara bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat, dan Allah pun menyukai orang-orang yang selalu bersuci. Ya, oleh karenanya Nabi berkata, "At-tahuru syatrul iman." Bersuci itu adalah setengah dari keimanan. Kemudian di sini rahimahullahu taala Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah berkata, "Anwa'ul miyah." Macam-macam air. Ya, tentunya kalau kita bicara taharah, di antara bagian penting yang harus kita bahas adalah alat yang bisa kita gunakan untuk taharah. Dan taharah dalam ilmu fikih tentunya hissiyah, bukan maknawiyah, tetapi hissiyah, yaitu wudu, mandi, membersihkan badan, pakaian dari najis, itu taharah. Ya, itu taharah dalam pengertian fikih, bukan membersihkan diri dari hasad, dari iri, dengki, tidak. Itu dibahas di bab yang lain ya, di dalam pembahasan misalnya akhlak atau tazkiyatun nafs, itu dibahas permasalahan itu. Oleh karenanya di sini beliau rahimahullah memulainya dengan anwa'ul miyah, macam-macam air ya, atau jenis-jenis air. Di sini beliau berkata, al-miyahul lati yajuzu at-tathhiru biha sab'u miyahin. Air-air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7 jenis air, kata beliau. Ya, jadi kalau kita melakukan istiqra, yaitu penelitian, dan kita ikuti ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, maka kita bisa mengambil kesimpulan jadi 7. Ini mudahnya kita mempelajari satu pembahasan sesuai dengan satu mazhab misalnya, karena kita akan dibawa kepada perasan dari hasil ijtihad para ulama. Artinya kita tidak beristihad sendiri, karena kita memang bukan ulama. Tapi ketika kita mempelajari mazhab seperti ini, misalnya beliau berkata, al-miyahul lati yajuzu at-tathhiru biha sab'u miyahin. Al-Qadi Abi Syuja' berkata, air-air yang boleh digunakan bersuci ada 7. Ini kan sebenarnya perasan, asir ya, perasan dari ijtihad para ulama. Mereka meneliti, membaca, memperhatikan, ya, melihat kandungan dari Quran dan Sunnah, maka mereka berikan kesimpulan. Dan kita menjadi lebih sederhana. Artinya kita tidak perlu lagi lelah memeriksa setiap ayat dan hadis tentang apa saja sebenarnya air yang boleh digunakan untuk bersuci. Tetapi menjadi sederhana. Jadi teringat, mudah diingat di kepala, air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7, sederhana ya. Yang pertama kata beliau adalah ma'us sama. Ya, ma'us sama, air yang turun dari langit. Tentunya air hujan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Anfal ayat yang ke-11, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menurunkan untuk kalian air dari langit, liyutahhirakum bihi, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan dan mensucikan kalian. Ini jenis air yang pertama. Artinya kalau kita menampung air hujan, itu bisa kita gunakan untuk bersuci, baik hadas kecil ataupun hadas besar, karena memang air yang turun dari langit adalah air yang suci. Kemudian wa ma'ul bahr, air laut ya, air laut pun ini air yang suci. Artinya kalau kita tinggal di sisi pantai, di laut, atau kita sedang berada di tengah-tengah laut, lalu kita hendak mandi besar, atau kita hendak berwudu, atau hendak membersihkan baju kita dari najis, atau badan kita dari najis, kita bisa menggunakan air laut. Berdasarkan hadis, ma'asirul muslimin, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh ashabus sunan, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, inna narkab al-bahr, wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma'. Kami mengarungi lautan. Kami berada di tengah-tengah lautan. Sedangkan kami membawa air yang biasa itu sedikit. Ya. Apabila fa in tawaddana bihi atishna. Kalau kami tetap menggunakannya untuk berwudu, air yang kami bawa, kami kehausan. Ya. Jadi kami lagi di laut ya Rasulullah. Kami bawa air, ada air biasa, air sumur ada. Tetapi kalau kami gunakan itu untuk bersuci, berwudu, maka kami akan kehausan, kekurangan perbekalan. Mendengar hal ini, mereka pun bertanya, afana tawaddau bima'il bahr? Apakah boleh kami, ya Rasulullah, bersuci dengan air laut? Ini pertanyaan para sahabat. Maka beliau pun berkata, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Sesungguhnya air laut itu suci, airnya suci, dan bangkainya halal. Jadi yang ditanya satu dijawab dua sebagai faedah ilmu. Ya, sebagai faedah ilmu. Bahwasanya bukan hanya airnya yang bisa kalian gunakan untuk bersuci, wahai umatku, kata Rasulullah. Ya, kalian gunakan untuk mandi, untuk berwudu, untuk membersihkan najis, membersihkan badan, dan lain sebagainya. Itu bisa. Ya. Tetapi selain itu, al-hillu maitatuhu, bahwa bangkai yang ada di laut itu suci, ikan maksudnya ya, hewan-hewan yang hidup di laut itu suci, artinya halal, ya itu boleh kita makan. Karena memang dalam agama Islam, dihalalkan dua jenis bangkai ya, Rasulullah berkata, uhillat lana maitatan, telah dihalalkan untuk kita dua jenis bangkai, yaitu as-samak wal-jarad. Ikan dan belalang, ini dua jenis bangkai, artinya tidak perlu disembelih. Kalaupun dia mati, ya selama masih layak untuk dimakan, belum busuk, belum rusak, ya tentunya boleh kita makan. Jelas ma'asyiral muslimin. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi ma'us sama, hujan, yang kedua adalah ma'ul bahar, air yang ada di laut, ya. Yang ketiga adalah ma'un nahar. Ya, ma'un nahr. Apa itu nahr? Nahrun nil, yaitu sungai, air yang ada di sungai. Di kita banyak sungai ya, di Jakarta ada sungai misalnya Ciliwung ya, ada sungai Cisadane, dan banyak sekali apa jenis-jenis sungai. Di Sumatera sungainya luas-luas kan begitu, ada sungai Musi, sungai Batanghari, banyak sekali. Itu bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Tentunya hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, kata beliau bahwa mathalu as-salawat al-khams, perumpamaan salat yang lima itu kamathalin nahr, adalah umpama sungai yang kita mandi di sungai tersebut lima kali dalam satu hari. Maka apakah mungkin masih tersisa kotoran di tubuh kita kalau kita sudah mandi sebanyak lima kali? Artinya Nabi mengisyaratkan bahwa sungai bisa digunakan untuk mandi. Begitupun dalam hadis yang lain ya, disebutkan bahwa beliau melewati Sa'ad ya bin Abi Waqqas, kemudian Sa'ad sedang berwudu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma hadzal israf, wahai Sa'ad, kenapa engkau berlebih-lebihan dalam menggunakan air?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad berkata, "Afil wudu'i israf?" Ya Nabiullah, ya Rasulullah, apakah kalau kita berwudu itu ada kondisi di mana kita berlebih-lebihan menggunakan air? Maka Rasulullah bersabda, "Na'am, wa in kunta 'ala nahrin jarin." Engkau tidak boleh berlebih-lebihan berwudu, bahkan engkau berwudu di sungai yang mengalir. Ini hari ini sebagian kaum muslimin kalau kita lihat di masjid itu membuka keran airnya full. Ini enggak boleh. Itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah melarang sahabatnya Sa'ad untuk berlebih-lebihan menggunakan air. Dan seandainya Nabi melihat perbuatan kita hari ini, beliau pun akan marah. Ya. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin, kata Allah. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam segala hal. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Tidak menyepelekan, tidak juga berlebihan, kan begitu. Ya, termasuk dalam perkara wudu ini, hendaknya kita jangan berlebih, nyalakan saja sekedarnya. Ya, ketika dulu saya diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu di Timur Tengah, itu kita melihat saudara-saudara kita dari Afrika ya, dari Somalia, dari Ethiopia, dari Eritrea, mereka hati-hati sekali menggunakan air. Tapi kalau orang-orang Indonesia yang belum paham, airnya dibuka, tumpah, luar biasa. Itu jangan. Tapi kan Ustaz, airnya banyak. Ya, bukan masalah banyak atau sedikit. Nabi Muhammad berkata, "La tusrif bil ma wa in kunta fi nahrin jarin." Jangan kau berlebih-lebihan menggunakan air, bahkan kalaupun kau berada di mana? Di sungai yang airnya mengalir, tidak boleh. Ya, itu dilarang dalam Islam. Dan itu menunjukkan betapa hebatnya syariat kita. Betapa luar biasanya agama Islam. Ya, itu air yang ketiga. Air yang keempat adalah ma'ul bi'r. Kata beliau, ma'ul bi'r. Bi'r itu artinya sumur. Ya, sumur. Jadi kita boleh wudu dari sumur yang digali. Jadi kita menggali sumur, keluar air, kita temukan air, lalu kita tarik ke atas, lalu kita gunakan berwudu, boleh. Dalilnya banyak ya, di antaranya Nabi pernah berwudu dengan bi'ru zamzam, dengan air zamzam, dengan sumur zamzam. Nabi pun pernah berwudu dengan bi'ru rumah. Beliau pun pernah ditanya tentang apa namanya bi'rul budha'ah ya. Beliau ditanya tentang bi'r budha'ah, lalu bi'r itu sumur, budha'ah namanya. Disebutkan bahwa sering dilemparkan ke dalam sumur itu kotoran-kotoran. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, boleh enggak kita berwudu dengan air itu? Maka Nabi berkata, innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air yang suci, para ulama menjelaskan, yang jumlahnya banyak, yang lebih dari 2 kulah, tidak najis oleh sesuatu apapun. Tentunya dengan syarat tidak ada perubahan. Perubahan warna, rasa, dan bau. Jelas ya. Satu, air langit, hujan. Dua, air laut ya. Tiga, tadi apa? Sungai. Adapun yang keempat tadi apa? Sumur yang boleh digunakan untuk berwudu. Hadisnya adalah sahih riwayat Ashabu Sunan. Adapun yang kelima adalah ma'ul ain. Mata air ya, mata air. Tentunya sumur digali, kalau mata air kan muncul ya di antara bebatuan ya, atau di antara batang-batang pohon. Kalau kita ke gunung itu mengalir air, itu namanya ma'ul ain. Itu boleh juga digunakan untuk apa namanya bersuci. Begitupun ma'ul thalj wa ma'ul barat. Yang keenam adalah thalj, es atau salju, thalj. Yang ketujuh adalah embun. Ya, itu tentunya ada di doa yang kita baca dalam doa iftitah ya. Allahumma ghsilni bil ma'i wa thalji wal barat. Ya Allah, sucikan aku dari dosaku, bersihkan diriku dengan air, salju, dan embun. Para ulama beristimbat bahwasanya jenis air tersebut adalah air-air yang suci. Ini tujuh air. Sebenarnya tujuh air ini, tujuh jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci, bisa kita ringkas menjadi dua. Yaitu adalah apa-apa yang turun dari langit dan yang muncul dari bumi. Ini dua. Yang dari langit berarti kan hujan, salju, dan satu lagi embun. Itu tiga yang dari langit. Adapun yang dari bumi ada sumur, ada laut, ada sumur, ada sungai. Satu lagi apa? Ada air laut, ada air sumur, ada sungai, ada mata air. Empat ya. Itu kalau kita ingin sederhanakan. Jadi setiap yang turun dari langit dan muncul dari bumi air, itu disebut dengan air yang boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian di sini Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu taala berkata, "Tsummal miyahu 'ala arba'ati aqsam." Kemudian air itu terbagi lagi menjadi empat. Kalau tadi kan tujuh jenis air yang digunakan untuk bersuci. Tetapi air pun dari sisi yang lain bisa kita bagi lagi menjadi empat. Coba kita lihat. Jenis yang pertama adalah kata beliau, air yang tahirun, mutahhirun, ghairu makruhi, ghairu makruhin istimaluhu. Masya Allah. Ini jenis yang pertama. Air yang suci, mensucikan, dan tidak makruh untuk digunakan. Apa? Air yang suci, mensucikan, tidak makruh untuk digunakan. Wahual ma'ul mutlak, dan ini disebut dengan ma'ul mutlak. Para ulama mengatakan ma'ul mutlak itu adalah alladhi la yuqayyad biwasfin inda dzikrihi, yaitu jenis air yang tidak diikat oleh sifat tertentu ketika kita menyebutkannya. Karena ada jenis-jenis air yang diikat dengan sifat tertentu. Air gula air mawar, air kopi, air teh, itu diikat, air sabun, ada ikatan sifat. Nah, jenis yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang mutlak, dan dia tidak makruh, karena nanti ada jenis air yang suci dan mensucikan tapi makruh, nanti akan dibahas. Apa jenis yang pertama? Air yang suci dan mensucikan. Apa itu air yang suci dan mensucikan? Adalah air mutlak. Air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang ketika kita sebut namanya, kita tidak mengikatnya dengan sifat tertentu. Ya, dengan sifat tertentu. Jelas? Baik. Kemudian, walaupun nanti ada pembahasan seperti ini, lalu bagaimana air yang kita sebut dengan sifat tertentu? Ya, misalnya kita katakan air payau misalnya. Nanti ada dua. Ada air yang memang dia tercampur. Dia air itu kan disifati oleh satu sifat karena campuran, karena campurannya. Misalnya saya mengatakan air teh karena dicampur oleh teh. Air susu karena ada campuran susu. Air gula karena ada campuran gula. Nanti sesuatu yang tercampur dengan air ada dua. Ada yang menjadikan air itu suci tapi tidak mensucikan. Ada yang tetap atau tidak mengubah karakter airnya, dia tetap suci dan mensucikan. Nanti dalam istilah mazhab Syafi'i, istilahnya adalah yumkinu as-saunu anhu au la yumkinu as-saunu anhu. Yaitu air tercampur dengan sesuatu yang mungkin untuk dipisahkan. Maka kalau sesuatu yang mungkin untuk dipisahkan itu tercampur dengan air dalam jumlah yang banyak, maka dia disebut air suci tapi tidak mensucikan. Misalnya, hukum asalnya air dan sabun itu berpisah. Tapi tiba-tiba menyatu, jatuh, berubah jadi air sabun, tidak bisa digunakan bersuci. Karena hukum asalnya mereka pisah. Tetapi ada perkara-perkara yang la yumkinu as-saunu anhu. Tidak mungkin air dipisahkan darinya. Tanah, lumut, kalau di hutan ada dedaunan yang berguguran jatuh, itu tidak mungkin. Artinya walaupun nanti dedaunan jatuh di tengah hutan sana, sampai airnya berubah menjadi warnanya cenderung coklat, atau lumut yang mengubah air menjadi berwarna hijau, itu tidak masalah digunakan bersuci. Karena kenapa? Dia tercampur dengan sesuatu yang suci, ya, yang tidak mungkin kita bisa pisahkan dari air. Ciliwung warnanya jadi coklat kalau banjir. Artinya dia kecampur dengan tanah. Boleh enggak digunakan bersuci? Tidak masalah. Karena memang tanah dengan air itu sesuatu yang berdekatan, tidak bisa dipisah. Jelas ma'asyiral muslimin, ini jenis air yang pertama. Adapun jenis air yang kedua adalah tahirun wa mutahhirun makruhun isti'maluhu. Air yang suci juga mensucikan tetapi makruh kalau digunakan. Air apa itu? Beliau katakan ma'ul musyammas. Ma'ul musyammas. Air yang diletakkan di bejana yang terbuat dari logam. Bejana yang dipukul itu artinya ditempa. Karena kalau kita bikin bejana kan ditempa kalau berbentuk logam. Nah, kalau air ditaruh di atas bejana tersebut, kemudian terkena sengatan panas matahari yang hebat, seperti di Mekah atau di mana lagi, di Kairo, di Sudan, itu kan panasnya ekstrim. Itu di mazhab Imam Syafi'i, kalau kita berwudu pakai air itu sah wudunya, tapi makruh. Karena apa? Yurathu al-baras. Karena dia bisa menimbulkan penyakit kusta atau lepra. Ya, walaupun nanti para ulama berbeda pendapat apakah itu makruh atau tidak makruh, karena hadis yang digunakan sebagai dalilnya lemah, ya, para ulama hadis menghukuminya lemah. Oleh karenanya Imam An-Nawawi, walaupun beliau adalah imam di mazhab Imam Syafi'i, beliau cenderung mengatakan air musyammas tidak makruh, kalaupun makruh hanya dari sisi tib, dari sisi kedokteran, laisa syar'an, bukan dari sisi syariat. Allah alam bisab ma'asirul muslimin. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati,

beliau memulai pembahasan bersuci ini dengan menyebutkan air. Air ada tujuh yang digunakan bersuci, apa saja? Air hujan, lalu air laut, ya, air sungai, lalu air apa lagi? Air sungai, lalu air apa? Mata air sumur, mata air, ya, lalu air embun, air salju. Itu yang tujuh yang beliau sebutkan. Beliau pun membahas tentang macam-macam air. Jadi ada air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh digunakan, biasa disebut dengan air mutlak. Dan tadi terakhir sudah kita bahas jenis yang kedua, air yang sebenarnya suci, para ulama sepakat suci, tetapi para ulama berbeda pendapat apakah makruh digunakan atau tidak makruh. Itu biasa disebut dengan air apa tadi? Air musyammas, air musyammas. Ya, pendapat yang lebih kuat insyaallah tidak makruh, ya. Walaupun di mazhab Imam Syafi'i yang mu'tamad adalah makruh. Allah alam bisawab. Ada saudara kita hamba Allah di Lubuk Linggau, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara ibu belum terdengar jelas. Belum dengar jelas, ya. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, silakan ibu. Ini mau tanya. Ini sudah puasa Ramadan sudah selesai. Puasa Tarawih sudah selesai. Iya. Mulai puasa Sunnah lagi. Iya. Kapan? Baik. Puasa Syawal sudah ibu kerjakan? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Itu saja ibu? Ya, mulai puasa Sunnah lagi. Mulai berangkat kapan gitu. Baik ibu. Baik. Itu saja ibu, ya. Ya. Baik, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, artinya berpuasa Ramadan penuh, ya. Kalau ibu-ibu berarti dikodo dulu puasanya yang batal di bulan Ramadan dikarenakan misalnya haid yang 6 hari dikodo dulu. Setelah dikodo baru diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka puasa Ramadan yang ditambah dengan puasa Syawal kasiyamid dahr, seperti puasa 1 tahun. Karena memang puasa Ramadan 30, puasa Syawal 6, 30 tambah 6, 36. Dalam hadis al-hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan itu dikali 10 kebaikan. Artinya 36 dikali 10 360 kebaikan, ya. Kalau ibu sudah berhasil melaksanakannya, alhamdulillah, bersyukur, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala 1 tahun. Lalu kapan lagi kita memulai puasa? Silahkan, bisa dilakukan di Senin Kemis, ya, atau puasa Ayyamul Bidh 13, 14, 15 sudah lewat berarti, ya, kita sudah melewati pertengahan bulan Syawal ini, kan? Atau nanti ada puasa yang lain, puasa-puasa sunnah yang lain bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan. Yang penting jangan dilakukan di waktu-waktu yang dilarang puasa. Apa contohnya? Dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, itu tidak boleh kita puasa. Atau di hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah, itu pun haram berpuasa. Tapi selebihnya silahkan. Tetapi saya berwasiat, hendaknya kita memilih ibadah yang mungkin kita dawamkan terus-menerus. Kita dawamkan itu artinya kita jaga terus-menerus, ya. Allah alam bisawab. Baik, kita mencoba membaca pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Yanto, ya, pemirsa kita di Lampung. Apakah sah ketika wudu cuma membasuh wajah, tangan dan kaki karena airnya sedikit? Apa? Membasuh wajah, tangan dan kaki. Kepalanya ketinggalan, ya. Coba kita ulang lagi. Apakah sah ketika wudu cuma membasuh wajah, tangan dan kaki, kurang satu, kepala. Jadi dalam Islam ada rukun wudu yang tidak bisa tidak. Ya, misalnya para ulama menyebutkan harus ada niat di awal, lalu setelah niat Allah katakan faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, lalu tangan kalian ilal marafiq, basuh tangan sampai ke siku-siku, wamsahu biru'usikum, lalu kepala kalian diusap, ya, wa arjulakum ilal ka'bain, lalu apa nama, wa arjulikum, wa arjulakum ilal ka'bain, lalu kaki pun kita basuh, ya. Dan yang kelima, tartib, nanti akan dibahas, nanti akan kita bahas tentang arkanul wudu. Di sini saya bacakan, ya, akan kita baca nanti furudul wudu'i, wa furudul wudu'i sittatu asya'a, sesungguhnya fardu wudu itu ada enam. Yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah, yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh atau mencuci kedua tangan, yang keempat adalah mengusap sebagian kepala di mazhab Imam Syafi'i, lalu yang kelima adalah membasuh kedua kaki, yang keenam adalah tartib. Jadi jangan hanya yang disebutkan tadi Pak Yanto, jadi enam: niat, wajah, tangan, ya, kepala, kaki, tartib. Enam, ya, ada enam. Itu fardunya, artinya paling minimal itu, ya, paling minimal enam. Allah alam bissawab. Nanti dalil-dalilnya akan kita bahas di kemudian hari, insyaAllah. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, hamba Allah di Kalbar, Kalimantan Barat, ya. Ana pernah mendengar kalau melihat satu bintang di langit malam hari maka wabah telah diangkat. Bagaimana dengan hadis tersebut? Apakah boleh membaca Al-Qur'an tidak berwudu? Wallahu a'lam bishawab, ya, saya tidak tahu hadis tersebut. Ya, saya tidak tahu hadis tersebut. Ya, kalau sahih kita yakini, kalau tidak sahih tidak kita yakini. Oleh karenanya kita harus bertanya kepada orang-orang yang berilmu, kepada ahlul hadis, apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Ya, saya tidak tahu. Kalau saya tidak salah, apa bintangnya, bintang apa, Suraya atau apa, ya, kalau sudah terlihat bintang Suraya maka wabah pun hilang. Saya tidak tahu hadis tersebut. Ya, ya, ahlu sunnah kalau hadisnya sahih diyakini, sahih secara matan, ya, sahih secara sanad, jalurnya sahih, lalu tidak ada syadz, tidak ada sesuatu yang aneh di dalam matannya yang bertentangan dengan yang lebih sahih atau bertentangan dengan yang Quran misalnya, maka kita menerimanya. Tetapi setahu saya tidak ada hadis seperti itu yang saya tahu. Tapi ini butuh murojaah lagi, bertanya kepada orang yang berilmu. Baik. Adapun masalah membaca Quran berwudu, itu tentunya khilaf di kalangan para ulama, ya. Pendapat yang lebih hati-hati, dan ini pendapat jumhurul ulama, kalau saya tidak salah, itu wajib berwudu. Mereka berdalil dengan firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun, di surat apa itu, Al-Ahzab, ya, tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci, artinya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Walaupun sebagian ulama berpendapat tidak masalah tidak berwudu, berdalil dengan hadis bahwa dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menghalanginya dari membaca Al-Qur'an kecuali junub. Artinya hadis itu menunjukkan hanya dalam kondisi itu saja Nabi tidak membaca Al-Qur'an. Ya, para ulama menjelaskan itu kan konteksnya membaca, ini menyentuh. Ya, kalau menyentuh, ya, apa disyaratkan harus berwudu, dan itu pendapat yang menurut saya lebih hati-hati. Allah alam bissawab. Belum ada pertanyaan, ya, ini pertemuan kita yang pertama setelah libur cukup panjang sekali, sekitar 2 atau 3 pekan kita libur, ya, dan ini pertemuan kita yang pertama. Kami mengundang para pemirsa Niaga TV di 0812-1998-1555. Itu kalau pesan singkat, ya. Adapun yang, itu telepon interaktif 0812-1998-1555. Itu telepon interaktif. Adapun pesan singkat bisa menggunakan layanan nomornya 0812-9345-5676. Para pemirsa Niaga TV yang memiliki pertanyaan seputar taharah yang hari ini sedang kita bahas, boleh ditanyakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Sepertinya ada pertanyaan yang sudah masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Maaf Ustaz, mau nanya dari Umu Rafif, Jakarta. Baik, silakan Umu. Mau nanya Ustaz mengenai puasa Dawud. Iya. Yeah. Puasa Dawud itu pelaksanaannya apakah misalnya kita udah mulai sekarang misalnya ini tapi saya dulu maksudnya mau nanya dulu apakah harus umur sebulan, dua bulan, tiga bulan sampai setahun terus nggak boleh misalnya kita nggak sanggup misalnya setelah mencoba sebulan nggak sanggup tuh nggak boleh berhenti atau bagaimana ya Ustaz ya pelaksanaannya Ustaz tentang puasa Daud. Selama ini saya belum pernah, cuman saya mau tahu aja gimana sih pelaksanaannya yang lebih akbolnya gitu Ustaz. Baik Ibu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, berlaku di dalam hukum-hukum puasa Daud apa-apa yang berlaku di dalam puasa-puasa yang lain. Ya misalnya kalau ibu seorang wanita, maka seorang wanita haruslah meminta izin kepada suaminya. Ya, lalu kaitannya dengan nanti apa namanya tidak boleh kita melanjutkan puasa kalau itu berbarengan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak boleh kita melanjutkan puasa kalau itu berbarengan dengan apa namanya hari Tasyrik 13, 14, 15. Lalu nanti ada lagi permasalahan misalnya kaitan dengan di bulan Ramadan puasa Daud tidak berlaku karena kalau sudah ada yang wajib yang sunnah menjadi gugur ya. Artinya tidak ada lagi kewajiban kecuali yang wajib. Begitupun misalnya kaitannya dengan sunnah-sunnahnya sama semua dari mulai sahur, takjil ya. Walaupun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui sahabatnya Abdullah bin Amr bin Al-As berpuasa Daud, maka Nabi mengarahkan agar dipilih puasa yang lain yang sekiranya bisa dijaga oleh beliau sampai nanti tua, sampai kapanpun. Karena puasa Daud hukum asalnya ada titik di mana seorang manusia tubuhnya menjadi lemah, fisiknya menjadi lemah, tidak lagi kuat seperti dia muda. Oleh karenanya Nabi berkata, pilih saja puasa ayyamul bid, aku bisa lebih hebat dari itu. Maka Rasul berkata, ya sudah, pilih saja puasa Senin Kemis, aku bisa lebih baik dari itu. Ya sudah, pilih saja puasa dua hari sekali, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim kalau tidak salah. Sampai akhirnya dia memilih puasa Daud. Maka Nabi berkata, sebaik-baik puasa artinya yang paling tinggi levelnya ya puasa Daud. Kalau ada yang bisa melaksanakannya, ya bagus. Apakah harus terus-menerus berpuasa? Ya, diselingkan. Sehari ini misalnya puasa, besok berbuka. Kalau misalnya lusa kita ingin puasa, lalu datang tamu. Sedangkan tamu tersebut akan tersinggung kalau kita tidak makan bersama mereka. Boleh enggak kita berbuka? Tidak masalah. Para ulama mengatakan misalnya, ikramud duyub wajib. Memuliakan tamu itu wajib. Sedangkan berpuasa itu sunnah. Maka yang wajib itu hendaknya didahulukan daripada yang sunnah. Atau misalnya berbarengan dengan walimah, ada keluarga yang menikah. Ya, kalau kita tetap berpuasa tidak masalah, tetapi kalau seandainya sahibul hajat akan tersinggung karena itu adalah kakak kita, keluarga kita atau orang tua kita menikahkan adik kita, tentunya berbuka lebih utama. Jadi berlaku hukum-hukum yang ada di dalam puasa yang lain. Ya, kalau ada uzur sakit ya namanya puasa sunnah tidak perlu diqadha. Beda dengan puasa wajib harus diqadha. Allah alam bissawab. Baik, kita coba masih ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan padahal masih ada waktu sekitar 8 menit atau 7 menit kurang lebih ya. Pemirsa bisa menggunakannya untuk mengirimkan pertanyaan di singkat di 0812-9345-5676 atau di layanan telepon 0812-1998-1555. Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dari siapa, di mana Ibu? Hamba Allah Sibungguru. Barakallah. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Amin. Ustaz, tadi berkaitan dengan muktamad yang... Iya Ibu? Masya Allah, terputus. Hamba Allah di Bengkulu bisa kembali mencoba menghubungi kami ya di nomor 0812-1998-1555. Ya, sepertinya sudah tersambungkan lagi. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Boleh tanya, ini kan dengan ustaznya ya. Baik, silakan Ibu. Ini kalau mengenai ya. Salat tahajud itu diingatkan kan harusnya setelah tidur ya. Salat tahajud, iya. Oleh itu kalau kita melakukannya harus setelah kita harus mengerjakan salat tawaf salat isya. Iya. Harus. Salat isya. Kita setelah salat isya kita tidur. Iya. Kita nggak ngerjakan rawatibnya. Iya. Karena rawatib. Iya. Jadi kita setengah waktu kita terbangun untuk tahajud, kita wajib mengerjakan rawatib itu dulu, rawatib kita itu dulu. Itu saja pertanyaan Ibu. Sebenarnya apa memang harus rawatib dulu? Baik Ibu. Tak boleh langsung tahajud tercampur dengan pikirnya gitu. Baik Ibu. Itu saja Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Ada penanya hamba Allah bertanya, kalau kita tahajud tentunya kita tidur dulu. Menurut pendapat Imam Nawawi dan para ulama mengatakan disebut tahajud kalau tidur dulu. Lalu bagaimana kalau seandainya kita salat isya, kita belum rawatib ba'diyah isya, lalu kita langsung tidur, apakah boleh kita langsung salat tahajud ataukah kita harus rawatib dulu? Allah alam bisawab ya. Tidak masalah kalaupun kita memang tidak mengerjakan rawatib isya, walaupun kita tentunya kehilangan pahala yang sangat besar sekali, tetapi rawatib isya ba'diyah misalnya, itu tidak menjadi syarat agar sholat tahajud kita sah. Tidak, sama sekali tidak. Ya, rawatib isya baik itu qobliyahnya atau ba'diyahnya adalah satu sholat dengan hukum yang khusus. Ya, sholat tahajud pun memiliki aturan yang lain, artinya ya terpisah, tidak ada kaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Walaupun ya kalau kita bicara utama, ya yang utama adalah ya kita kerjakan rawatibnya lalu malam kita tahajud. Tetapi kalaupun kita hanya bisa rawatib saja tanpa tahajud, ya kita tidak berdosa walaupun kita merugi. Atau sebaliknya, kita bisa tahajudnya tapi tidak mengerjakan rawatibnya, tidak berdosa juga tapi kita merugi. Merugi artinya kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan janji bahwa Nabi berkata orang yang menjaga 12 rakaat dalam satu hari dibangunkan untuknya rumah di surga. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau air suci mensucikan tapi bercampur dengan zat kimia seperti kaporit atau lainnya, apakah sah digunakan untuk bersuci? Allah alam bisawab ya. Kalau kita lihat fatwa para ulama di MUI dan lain sebagainya, mereka katakan tidak masalah, sah. Ya, tidak masalah, hukum asalnya sah. Ya, karena tetap saja yang apalagi lebih dari 2 kulah yang banyak, hukum asalnya air-air yang diberikan kaporit itu adalah air yang banyak. Air yang jumlahnya lebih dari 2 kulah. Jarang ada air 1 gelas, 1 ember dikasih kaporit, tapi air yang banyak. Dan air kalau sudah banyak, idza kanal ma'u kullatain, kata Nabi, lam yahmilil khabas. Apabila air sudah lebih dari 2 kula, dia tidak menjadi najis, dia tidak akan najis. Kalau najis saja dia tidak bisa, apalagi sesuatu yang suci. Ya, sesuatu yang suci. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nur dari Padang, Masya Allah. Saya mau bertanya, kalau kita masuk masjid, kita kan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid dengan niat sholat tahiyatul masjid. Bagaimana kalau kita sholatnya di musholat, kita mau sholat sunnah juga, apa niatnya yang kita baca? Sama, tahiyatul masjid. Ya, karena penggunaan kata masjid itu berlaku baik yang kecil ataupun yang besar. Hanya saja dalam istilah bahasa Arab, kalau masjid yang digunakan Jumatan itu disebut dengan masjid jami'. Ya, masjid jami', ya jami', jami' Umawi misalnya, masjid jami'. Adapun masjid saja ya kadang ada Jumatan, tapi kadang juga digunakan untuk masjid kecil yang tidak digunakan untuk Jumatan. Adapun di kita musalla, ya musalla itu biasanya yang kami tahu itu kaitannya dengan lapangan yang biasa digunakan untuk sholat. Jadi ada pergeseran penggunaan bahasa. Baik, lalu pertanyaan yang kelima. Ana tidak bisa pakai doa kunut. Nah, kalau imam di masjid saya pakai kunut, saya harus mengikuti atau tidak? usah mengikuti Ustaz. Jazakallah sanal jaza. Allah alam bisawab. Ya, para ulama berdebat tentang masalah hukum kunut di waktu subuh. Ya, pendapat yang kuat yang saya pahami bahwa kunut itu dibaca ketika terjadi nazilah atau musibah. Tetapi kalaupun kita ingin mengikuti apa namanya imam ketika membaca kunut tidak masalah, berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Allah alam bissawab. Mana yang lebih utama atau lebih afdal, salat witir dilakukan sesudah salat isya atau sesudah salat tahajud? Terima kasih. Allah alam bissawab. Kalau memang ibu atau bapak penanya bisa melaksanakannya setelah tahajud, maka itu lebih utama. Karena memang Nabi Muhammad memerintahkan agar witir itu dijadikan sebagai penutup salat tahajud. Tetapi kalau ada kemungkinan besar kita tidak akan bisa salat tahajud, ya kita enggak akan bangun di malam, di akhir malam, maka di awal malam lebih utama. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaan yang ketujuh, ya, di akhir pertemuan, masya Allah banyak sekali yang masuk. Ketika istri sedang puasa sunnah dan sudah setengah hari misalnya, dan saat itu suaminya mendinginkan dia untuk melayani, apakah dalam hal ini istri harus membatalkan puasanya dan melayani suaminya? Wallahualam bisawab. Yang saya pahami ya. Ya, walaupun hendaknya suaminya ya apa, berbuat baik kepada istrinya ya. Kalau memang di malam hari dia sudah mengizinkan, ya hendaknya dia membiarkan sampai istrinya menyempurnakan ibadahnya. Ya, tetapi hukum asalnya wajib, hukum asalnya wajib. Allah alam bisa. Pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ke-8. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah boleh setelah salat witir 3 rakaat sebelum tidur, setelah bangun tidur di tengah malam kita sambung salat malam 8 rakaat? Apakah bacaannya di sir atau di jahar? Allah alam bisawab. Ya, kalau memang ada niat bangun di akhir malam, jadikanlah penutup dari salat malam witir. Kalau memang ada niat dan yakin akan bangun di akhir malam, jadikanlah salat witir penutup salat malam. Ya, tetapi kalau keraguannya besar apakah bisa bangun atau tidak bangun, maka bagus kalau kita witir sebelum tidur. Allah alam bissawab. Ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.